بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. مقدمة الناصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، penulis mengatakan, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Ta'ala, dan kami memujinya, dan kami meminta tolong kepadanya, dan kami minta ampun kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan dari diri kami dan kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah memberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kesesatan padanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan atas seluruh keluarganya dan sahabatnya. Kemudian setelahnya, wa innahu la yaqwa ala ahadin halatin tadahurun, maka sesungguhnya dia tidak takut akan seorang pun keadaan mereka. Wa da'ifu allazi asabat muslimin, dan kelemahan yang menimpa kaum muslimin. Wa qad asbaha al-islam fi wadi wa hum fi wadin akhar,